Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 4 April 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Veya Artega. Wakil Ketua KKR Aceh serukan Aceh Bersatu. Setiap bulan dikutip Rp76.000, pedagang ogah digusur. Dana sertifikasi guru triwulan pertama sudah dikasda. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun menyahuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilkada Aceh. Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Muhammad MTA menyuruhkan Persatuan Aceh. Dari Jakarta, Fikar W. Eda melaporkan. Menurutnya, secara hukum, Irwandi Yusuf Nova Iriansyah dinyatakan sah sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan final dan mengikat dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pilkada yang sedang berlangsung sampai pemenang ditetapkan oleh KIP Aceh nantinya. Dengan adanya keputusan ini, maka semua pihak perlu untuk menjadikan pertarungan yang pernah terjadi sebagai sejarah dan bahan introspeksi bagi semua. Sederalun, sebanyak 380 pedagang di Pasar Bulan Medan menolak direlokasi pada pasar karena setiap bulannya rutin membayar retribusi sekitar Rp76.000. Protes ini disampaikan para pedagang dengan berorasi di depan kantor Wali Kota Medan Selasa siang. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Mereka menilai Pemko Medan anti dengan pedagang kecil sehingga dengan mudahnya digusur. Ketua Forum Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima Medan, Luwat Sihaan, mengatakan pihaknya tidak pernah diajak musyawarah. Tiba-tiba datang surat tertanggal 31 Maret yang meminta pedagang mengosongkan kios. Selain terkesan mendadak, pedagang menilai PD Pasar tidak berhak mengeluarkan kebijakan sepihak. Sebab seluruh pedagang setiap bulannya rutin membayar kontribusi tempat berjualan dan kontribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp76.000. Sederalun, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Semawe mengakui kalau dana sertifikasi para guru tingkat TK sampai SMP jatah triwulan pertama sudah masuk ke kas daerah sekitar satu pekan lalu. Dari Lhokseumawe Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Namun sampai saat ini belum bisa dicairkan karena belum rampungnya SK sertifikasi bagi setiap guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Rusli, mengatakan dana yang masuk jatah triwulan pertama sebanyak Rp12.6 miliar. Namun sampai sekarang masih belum disalurkan sehingga dana itu disimpan di kasda dan pastinya tidak digunakan untuk kepentingan lain. Belum bisa disalurkan karena pihaknya harus menunggu dulu keluar SK dari kementerian untuk masing-masing guru sertifikasi, yakni para guru TK sampai SMP di dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pihak rekanan akan menutup total jembatan Krung Tenom lintas Banda Aceh Melabu di kawasan desa Payabaru, Aceh Jaya selama 6 jam besok. Sejak pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jalang, Sa'dul Bahri melaporkan. Penutupan itu untuk pengerjaan pengecoran lantai jembatan agar mencapai mutu sebagaimana yang diharapkan sehingga tidak terganggu kualitas akibat getaran saat dilalui mobil yang berujung pada kelonggaran atau keretakan nantinya. Kondisi tersebut dipastikan akan mengakibatkan kemacetan terhadap semua jenis kendaraan roda 4 dari pagi hingga siang. Dalam pengerjaan itu ikut dilibatkan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk mengaturan arus lalu lintas nantinya. Sederalun, beberapa warga Kecamatan Tiro, Trusep, Kabupaten Pidi meminta pemerintah Kabupaten Pidi segera menutup penambangan galian C atau penambangan pasir dan batu secara ilegal. Pasalnya kegiatan liar tersebut merusak ekosistem sungai maupun jalan. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Beberapa warga Tiro yang enggan disebutkan namanya mengatakan praktik penambangan pasir ilegal tersebut telah dilakukan belasan tahun terakhir ini dan telah mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai. Parahnya lagi, lahan perkebunan dan areal sawah yang dulunya produktif kini telah amblas akibat abrasi sungai yang kian hari terus meluas akibat tergerus penambangan liar. Dampak buruknya penambangan ini sangat dirasakan warga yang mendiami sepanjang daerah aliran sungai Kerung Tiro, seperti warga desa Lo Ige dan sekitarnya. Kondisi sungai di kawasan desa tersebut sudah sangat parah. Pada musim kemarau, dampak dari pengambilan pasir tersebut menyebabkan debit air dalam sungai mengering dan masyarakat petani kesulitan mengairi air ke sawah-sawah mereka. Sederol, setidaknya 35 orang tewas akibat serangan udara yang membawa gas beracun di salah satu daerah kekuasaan pemberontak di Suriah, Khan Saikun, hari ini. CNN Indonesia melansir. Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa kebanyakan korban tewas dan terluka adalah warga sipil. Puluhan orang lain juga dikabarkan mengidap gangguan pernafasan akibat serangan ini. Kelompok pemonitor yang berbasis di Inggris itu belum dapat memastikan kandungan di dalam gas itu. Sejumlah sumber medis di lapangan mengatakan para korban mengalami gejala seperti pingsan, muntah-muntah, hingga mulut berbusa. Sederol, operasi peretas Korea Utara disebut mengincar lembaga keuangan di seluruh dunia. Laporan perusahaan keamanan cyber asal Rusia, Kaspersky, menyebut Pyongyang saat ini terlibat dalam serangan cyber pada sejumlah bank di 18 negara. CNN Indonesia melansir. Pengamat sebelumnya pernah mengidentifikasi setidaknya 4 percobaan serangan cyber untuk mencuri dana dari lembaga keuangan di Bangladesh, Ekuador, Filipina, dan Vietnam. Peneliti Kaspersky kemudian menuturkan, serangan cyber berupa yang dikenal dengan sebutan Lazarus juga tengah mengincar institusi keuangan di Indonesia. Sejumlah aksi peretasan tersebut, menurut perusahaan perangkat lunak Symantec, berhasil membobol uang meski sebagian besar di antaranya gagal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Selasa 4 April 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.